Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin atau menghadiri majelis taklim di Masjid At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren Darus Sunnah di Desa Jambu Wangun ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak Muspika Kecamatan Wangon yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Jambu yang kami hormati pula atau yang mewakilinya, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sunnah, Takmir Masjid At-Taqwa beserta segenap panitia penyelenggara dan para hadirin hadirat serta para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan dimanapun Anda berada. Seandainya ada di antara kita yang punya prinsip pengen punya anak banyak, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Kenapa boleh? Hah? Bolehnya kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkannya. Oh gitu. Jadi punya prinsip banyak anak itu boleh. Tapi cukup enggak? Enggak cukup. Ya. Jadi orang punya prinsip anak banyak enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang punya prinsip dua anak cukup, boleh enggak? Hah? Dua anak cukup, tiga anak baik, empat anak sangat baik, lima anak lebih baik, ya, enam anak istimewa, ya. Nanti enam anak ke atas sangat istimewa. Boleh nggak orang punya prinsip kayak gitu? Boleh ya, boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW bangga kalau umatnya banyak. Kata Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Subur di sini maksudnya apa? Gemuk gitu. Iya. Yeah. Subur maksudnya apa? Subur maksudnya banyak. Banyak keturunannya insyaAllah. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku bangga seandainya umatku itu banyak pada hari kiamat. Wah, Ustaz udah terlanjur deh. Ternyata istri saya anaknya cuma dua, ya, piye Ustaz? Gimana caranya? Wah, ini seneng antumnya ini. Tazawwajul walud al-wadud, nikahilah wanita yang penyayang dan subur alias banyak anak. Jadi kalau misalnya ada seorang punya prinsip pengen anaknya banyak, boleh enggak? Boleh. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah cukup orang itu punya prinsip itu saja? Cukup enggak? Enggak. Kurang apa? Prinsip memperhatikan pendidikan si anak. Kenapa saya perlu sampaikan ini di muka? Karena sangat disayangkan, tidak sedikit di antara teman-teman kita yang mengandalkan prinsip pertama tok. Yang penting banyak anak. Tapi tidak memperhatikan prinsip yang kedua, yaitu prinsip perhatian kepada pendidikan anak. Makanya anaknya Masya Allah. Masalah-masalah lahiriah saja kadang-kadang kurang diperhatikan. Nuhun sewu, umbelis, meler-meler mengendi-endi. Nah, yang satunya kuwotor, yang satunya lagi tumone. Apa tumo? Kutunya itu kalau dibuka di bagian rambut manapun ada. Saking apanya? Saking banaknya. Ya. Kemudian kotor, jarang mandi, pakaiannya diperhatikan. Alasannya apa? Ini sunnah Nabi. Sunnah apanya? Banyak anaknya iya. Tapi pendidikan anak kayak gini, ini sunnah Nabi apa bukan? Sunnah Nabi apa bukan? Bukan. Ya. Makanya perlu saya ingatkan dari awal. Ya, bahwasannya kita itu hanya punya prinsip banyak anak itu tidak cukup. Ya. Yang penting kita targetnya punya kesebelasan. Itu tidak cukup itu. Ya, anaknya pira? 11 ya. Setiap tahun produksi. Ya. Berarti ini sangat produktif ini. Nah, saking suburnya setiap tahun sampai akhirnya susuannya pun tidak sempurna. Belum sampai 1 tahun wis disundul dengan adine. Ya. Gimana mau mendidik anak dengan keadaan seperti ini? Ya. Prinsip hanya memperbanyak anak saja tidak cukup. Harus ada kita punya prinsip yang lain, yaitu prinsip memperhatikan pendidikan mereka. Inilah yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jurus jitu untuk mendidik anak. Karena mohon maaf, banyak di antara mereka yang bergelar bapak dan ibu, atau mereka yang bergelar orang tua, hanya karena dia lebih tua dari anaknya. Sehingga dia mendapatkan gelar orang tua. Apa ada bedanya antara orang tua yang mendapatkan gelar orang tua hanya karena lebih tua dari anaknya? Ada sebagian orang tua yang memang mendapatkan gelar orang tua karena dia mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Beda enggak? Beda enggak? Bedanya apa? Kalau yang hanya sekedar lebih tua, itu cuma menang apa? Cuma menang usia tok. Ada enggak orang tua yang seperti itu? Ada. Buktinya perilakunya sama kayak anak-anak. Wis tuwa wis didolanan dir. Ini masa kecil kurang apa? Kurang bahagia. Ya. Jadi ada di antara para orang tua yang mereka itu cuma menang umur. Karena dia lahir lebih dulu ke muka bumi dibandingkan anaknya, maka dia punya gelar orang tua. Gimana badan? Iya. Nah, kita tidak ingin menjadi orang tua yang seperti ini. Jadi menjadi orang tua itu perlu persiapan. Ada sebagian bapak menjadi bapak karena istrinya melahirkan. Itu saja. Ada seorang wanita menjadi ibu karena dia melahirkan anak. Bukan karena dia siap untuk menjadi ibu, bukan karena dia siap untuk menjadi bapak. Jadi menikah itu tidak asal modal. Modal apa? Modal nekat. Ya, pokoknya ana pengin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya ma'syarus syabab. Wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu, maka hendaklah dia menikah. Kan apa kata Nabi? Barang siapa yang mampu? Anda sudah mampu apa belum? Ya mampu, mampu itu bukan hanya sekedar hubungan biologis. Semuanya juga bisa kalau masalah hubungan biologis. Tapi mampu bukan hanya dari sisi itu. Ya. Jadi kita tidak cukup hanya bermodal semangat untuk menikah. Tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita. Apakah kita sudah pantas untuk dipanggil sebagai bapak? Apakah kita sudah pantas untuk dipanggil sebagai ibu? Apakah kita sudah pantas untuk menyandang gelar orang tua atau belum? Apa jurusnya untuk mendidik anak? Pertama, di sini saya siapkan 5 jurus. Ya, saya persiapkan 5 jurus, bukan berarti jurusnya hanya 5. Tapi nanti kalau sudah naik sabuknya berubah, nanti saya kasih jurus yang lain. Ya, bukan berarti saya sudah ahli dalam jurus ini, enggak ya. Emang saya pakai sabuk hitam bukan karena saya jagoan, enggak, cuman karena kebetulan sabuknya hitam ya. Bukan berarti saya sudah ahli dalam mempraktikkan jurus-jurus ini. Kenapa perlu saya jelaskan dari muka? Saya khawatir nanti ada orang yang lihat anak saya, wah ternyata aneh ustadz bodoh wae nakal. Nanti wah ustadz ini cuma ngomong tok ya. Ya kita latihan bareng-bareng lah. Ya kita latihan bareng-bareng. Saya panjenengan, kita berusaha mempraktikkan jurus-jurus ini dengan harapkan nanti anak-anak kita bisa menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Yang pertama, mendidik anak perlu ilmu. Jurus yang pertama, mendidik anak perlu apa? Perlu ilmu. Ilmu adalah merupakan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Ilmu adalah kebutuhan pokok setiap insan di dalam seluruh lini kehidupannya. Apalagi dalam masalah mendidik anak. Cuman sayang, seribu sayang. Banyak di antara kita yang lebih memperhatikan ilmu tentang pekerjaannya dibandingkan ilmu tentang mendidik anak. Padahal ilmu tentang mendidik anak itu lebih besar kebutuhan kita kepadanya dibandingkan ilmu tentang pekerjaan kita. Pekerjaan panjenengan apa? Apa? Hah? Dagang, terus? Tani, terus? Guru, ya. Panjenengan supaya jadi guru harus berapa tahun belajar? 5 tahun. Supaya jadi SPD atau SPDI. 5 tahun menekuni ilmu untuk pekerjaan. Sekarang saya tanya, untuk menjadi orang tua belajar berapa tahun? Hah? 1 minggu? Begitu nazar langsung nikah? Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak di antara kita yang lebih memperhatikan ilmu tentang pekerjaan dia dibandingkan ilmu tentang mendidik anak. Padahal kita bekerja dalam satu hari, lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja atau lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan anak kita? Lebih banyak mana? Bekerja? Bekerja jam berapa jam? Guru masuk jam berapa? Pulang? Jam 2, kalau tidak di korting ya. Iya, kadang-kadang masuknya jam 7, seharusnya masuk jam 7, masuknya jam berapa? Jam 8. Nanti pulangnya seharusnya jam 2, pulangnya jam berapa? Jam 11. Katanya apa? Mau ngimami zuhuran di rumah. Masya Allah alasannya. Giliran nanti minta gaji, tidak mau dipotong. Itu namanya wailul lil mutaffifin. Apa? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa artinya Ustaz? Artinya celakalah orang-orang yang curang di dalam timbangan. Giliran dia menjadi pembeli, dia minta timbangannya pas. Giliran dia jadi penjual, dia curang. Itulah mutaffifin, yaitu salah satunya adalah orang-orang yang giliran disuruh kerja mintanya di korting, giliran minta gaji tidak mau di korting. Itu salah satu praktek mutaffifin ya. Jadi kembali, masuknya jam 7, pulangnya jam 2. Berarti berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berapa jam nih? 7 jam. 7 jam pekerjaannya. Setelah itu kemana? Ke rumah. Di rumah sisanya berapa jam? 24 kurangi 7 berapa? Berapa? 17. 17 jam. Dia lebih menggunakan waktunya, lebih banyak menggunakan waktunya untuk mendidik anaknya. 17 jam. Sedangkan bekerja selama 7 jam. Masa perbandingannya lebih banyak kita gunakan waktu kita untuk belajar tentang pekerjaan kita dibandingkan belajar tentang mendidik anak. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk mendidik anak lebih banyak dibandingkan waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Ini namanya tidak adil. Ya. Loh Ustaz, kita kan bekerja untuk mencari uang. Dengan uang kan kita bisa segalanya. Kita bisa masukkan anak kita ke sekolah yang bonafit, sekolah yang mahal, yang SPP-nya saja satu bulan berapa? Berapa? 1 juta, masuknya berapa? Masuknya 10 juta. Masya Allah. Ya. Saya bilang, ya Allah, anak tidak kuat, anak. Saya tidak kuat suruh masukkan anak ke sana. Saya bulanan anak saya aja, bulanannya 60 ribu, saya udah mumet. Apalagi bulanannya berapa? 1 juta. Kalau bulannya 1 juta, anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Semuanya buat apa? Buat anak. Mahal banget sekolah. Ya. Jadi jangan dipikir dengan kita punya uang, kemudian kita bisa melakukan segalanya. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya apa? Contohnya tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak bisa dibeli dengan uang? Orang dengan uang bisa beli kasur yang enak. Beli spring bed yang mahal. Apa? Mana yang jualan mebel di sini? Hah? Apa? Apa? Elit? Atau? Apa itu ya yang? Apa? Dunlop? Dunlop itu kan ini. Apa? Apa bed itu ya, apa ban. Pokoknya beli spring bed yang mahal. Orang bisa dengan uang beli spring bed yang mewah, yang mahal. Tapi apakah dengan duit dia bisa beli tidur yang nyenyak? Apakah mesti orang yang tidur di atas spring bed dia bisa tidur nyenyak? Mesti enggak? Enggak. Malah banyak orang yang tidurnya di atas apa? Dingklik. Di atas amben yang kalau diduduki itu kriat-kriat ya. Malah dia tidurnya lebih nyenyak dibandingkan orang yang tidur di atas spring bed. Saking nyenyaknya sampai subuh kawanan. Saking nyenyaknya ya. Jadi belum tentu dengan uang kita bisa membeli banyak hal. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Makanya kita jangan hanya mengejar uang saja. Kita perlu mempelajari ilmu bagaimana cara mendidik anak. Ilmu apa Ustaz yang dibutuhkan? Pertama jelas ilmu akidah. Pertama jelas ilmu apa? Akidah. Karena akidah itu adalah pondasi. Ya. Akidah adalah pondasi ibarat sebuah bangunan yang tanpa pondasi sangat mudah untuk ambruk. Ya. Makanya pertama kali yang harus kita pelajari adalah akidah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 setengah tahun di kota Mekah, beliau konsentrasi untuk mendakwahkan kepada akidah. Karena Nabi SAW ingin bangunan tersebut kuat. Sekarang kenapa anak-anak mudah sekali untuk bunuh diri hanya karena kehilangan HP kemudian kendat. Nah, alias apa? Alias gantung diri. Cuma hilang apa? HP. Kenapa anak-anak kita sangat terapuh? Karena mereka tidak punya pondasi yang kuat. Mereka tidak punya asas. Tapi manakala kita punya asas yang kuat, punya pondasi yang kuat, maka anak-anak kita akan punya prinsip. Ya. Anak kita tidak seperti air yang berada di atas daun talas. Temennya ngalor ikut ngalor, temennya ngidul ikut ngidul, temennya mencet rambutnya dengan warna yang merah dia ikut ngecet, temennya menyobek bajunya roknya sampai atas dia ikut nyobek. Kenapa? Karena dia tidak punya prinsip. Inilah kekurangan sebagian orang tua. Anaknya tidak dibekali dengan pondasi yang kuat. Tapi manakala seorang, pertama kali orang tuanya menguasai ilmu akidah, kemudian dia tularkan kepada anaknya, maka saat itu anaknya punya pondasi yang kuat, sebagaimana orang tuanya pun punya pondasi yang kuat. Pondasi itu adalah apa? Akidah. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang lainnya yang perlu dikuasai oleh anak, oleh orang tua adalah ilmu masalah ibadah. Ilmu masalah apa? Ibadah. Terutama masalah sholat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika umur berapa? Ketika umur 7 tahun. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk salat manakala mereka berumur berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asyrin. Kalau sudah umur 10 tahun kok belum salat juga disuruh apa? Disuruh apa? Dipukul. Dipukulnya pakai apa? Hah? Pakai apa? Pakai lidi. Ora lara toh. Ramarem nganggo sabuk ya. Biar marem itu sebagian orang, ya. Wadribuhum 'alaiha, memukul di sini maksudnya adalah memukul untuk mendidik, bukan memukul untuk menyakiti. Makanya kata para ulama, salah satu pertandanya pukulan tersebut tidak meninggalkan bekas. Tidak ada apanya? Tidak ada bekasnya. Bukan seperti sebagian orang, "Le, kok kamu biru-biru ini di sini? Kenapa?" "Wah, baru dipukuli sama bapak Kenapa? Ndak sholat," katanya. Bukan seperti itu maksudnya. Pukulan yang tidak meninggalkan apa? Bekas. Itu yang dimaksud dengan pukulan di sini. Nah, kalau misalnya kita memerintahkan anak kita untuk sholat, sedangkan kita sendiri tidak tahu ilmu bagaimana cara sholat, bagaimana mungkin kita bisa akan memerintahkan anak kita untuk sholat? Kata orang Arab, faqidu syai'i la yu'tih. Orang yang tidak punya duit, tidak bisa ngasih duit. Orang yang tidak punya ilmu tentang sholat tidak bisa ngajarkan sholat. Kita nyuruh anak kita sholat, kemudian anak kita tanya, "Pak, takbiratul ihram yang benar itu kayak apa, Pak?" "Wah, embu loh, Le. Dulu saya lihat Mbah Kakung itu kalau takbir itu kayak gini loh, Le." "Kok ngelihatnya kepada siapa?" "Mbah Kakung. Rasulullah SAW saja berbicara, 'Sallu kama ra'aitumuni usolli.' Apa artinya? Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Melihat siapa? Melihat Rasulullah SAW. Bukan melihat Mbah Kakung. Rasulullah SAW enggak pernah mengatakan, 'Sallu kama ra'aitumu Mbah Kakung yusolli.' Enggak. Enggak ada hadis seperti itu. Adanya hadis adalah, 'Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat.' Loh, sekarang kalau misalnya kita enggak belajar bagaimana cara sholat nya Rasul SAW, bagaimana kita bisa mengajarkan cara sholatnya Rasul kepada anak kita? Kalau misalnya suatu ketika anak kita tanya, pak, kalau misalnya tadi saya sholat, di tengah-tengah sholat saya main selilit. Main apa? Selilit. Kemudian selilitnya dileg. Sholatnya sah apa enggak, pak? Gimana jawabnya panjenengan? Orang tua yang sudah punya anak, jawabnya gimana? Hah? Sah apa enggak? Hah? Apa enggak pernah selilitan? Enggak pernah makan sate? Hah? Sah enggak sholatnya? Hah? Sah? Sah? Masya Allah, sah. Luar biasa ini. Sah apa enggak? Enggak? Enggak sah? Dalilnya apa? Sah dan ndak. Sah dan ndak sah. Jawabannya ada dua. Sah dan ndak sah. Sah kalau misalnya selilitnya ndak dileg. Begitu selilitan, dia apa? Dia ambil, kemudian dia kantongi. Ndak sah kalau dileg. Lah, eman-eman temen. Kayaknya semending kok. Tinggal sedikit kok, masa ndak dia apa? Tidak dilek, itu baru tidak sah. Kalau misalnya ada orang selilitan, kemudian ketika sholat dia buang selilitnya, tapi dia tidak telan, ya tidak batal sholatnya. Jadi seorang orang tua harus siap dong. Dia memerintahkan anaknya untuk sholat, tapi dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang sholat. Sebelumnya tentang toharah, cara wudhu yang benar kayak apa. Pak, wudhu kayak gini benar enggak, pak? Pluk. Nah. Wudhu mengusap kepala, tapi yang diusap cuma apanya? Cuma batuknya saja. Ini sah enggak, pak? Harus siap dong kita jawab. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum. Usaplah apa? Kepala. Bukan usaplah batuk. Ya. Bukan usaplah jidat. Ya. Nabi Allah berfirman, usaplah kepala. Kepala ya ini, mulai dari tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai belakang. Wah, eman-eman, pak. Sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur sisirannya rapi. Kalau misalnya diusap semuanya rusak nanti sisirnya. Masya Allah. Cuma gara-gara rambut yang rapi. Lu tinggal rusak, tinggal ngambil apa? Sisir, disisir lagi apa susahnya? Ya. Jadi seorang orang tua punya, perlu punya apa? Punya ilmu. Ya. Ilmu masalah ibadah. Tadi ilmu pertama masalah apa tadi? Masalah akidah. Kemudian masalah ibadah. Jangan lupa juga ilmu masalah akhlak. Ilmu masalah akhlak. Orang tua juga perlu mengetahui adab makan. Ya. Mohon maaf ini banyak diantara orang tua yang sampai detik ini saya perhatikan kalau minum pasti pakai tangan apa? Masih tangan kiri. Masya Allah. Kenapa sih? Apa susahnya minum pakai tangan kanan? Alasannya nanti kotor gelasnya. Karena habis apa? Habis makan pakai tangan. Alasannya kayak gitu. Nanti kalau pakai tangan kanan nanti gelasnya apa? Kotor. Makanya pakai tangan kiri. Kalau alasannya kayak gitu gimana? Kadang-kadang minumnya itu bukan habis makan. Makan nasi, habis makan lemper. Lemper kan tangan kanannya enggak kotor. Tapi tetap aja pakai tangan apa? Kiri. Kalau alasannya tadi habis makan, nanti gelasnya kotor. Gimana? Jawabnya gimana? Hah? Dicuci. Ya. Lebih baik ngotori gelas daripada ngotori tuntunannya Kanjeng Rasul SAW. Lebih baik gelasnya apa? Kotor. Loh, gelas mau dicuci kotornya enggak apa-apa. Loh, mau dicuci kok. Ya. Daripada ngotori sunnahnya Nabi SAW. Daripada kita ngotori tuntunannya Rasul SAW. Lebih baik gelasnya kotor bisa dicuci. Ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana adabnya kita makan, adabnya tidur. Sebelum tidur baca doa apa? Sebelum masuk kamar mandi baca apa? Keluar kamar mandi baca apa? Harus kita persiapkan. Supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Kenapa? Ya, karena kita harus siap untuk mendidik anak-anak kita. Makanya Nabi SAW ketika melihat adanya kekeliruan di antara anak-anak kecil. Di antaranya adalah kisah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah SAW pernah melihat ada salah seorang sahabat beliau yang kecil yang bernama Umar bin Abi Salamah. Kata Umar bin Abi Salamah, "Kuntu gulaman fi hijri Nabi SAW." Saya adalah seorang anak yang sering tinggal di rumah Nabi SAW. Karena sering tinggal di rumah Nabi SAW, maka beliau juga sering makan beserta Rasul SAW. Dan kebiasaan mereka kalau makan itu pakai apa? Pakai nampan. 3-4 orang bareng-bareng satu nampan. Kata Umar bin Abi Salamah ketika lagi makan bareng seperti itu, wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Tangan saya ketika makan itu piknik kemana-mana. Apa artinya piknik kemana-mana? Nah, apa? Cara dewek apa? Apa? Slak-slok? Hah? Ya, slonong-slonong kemana-mana. Gampangannya jatahnya tetangganya dia apa? Dia sikat. Ya. Begitu habis ayam dia, punya tetangganya masih separuh, dia saut juga. Itu namanya piknik. Ini karakter yang baik apa jelek? Jelek. Begitu melihat seperti itu, Nabi SAW langsung menegur, ya gulam. Ya gulam. Ya gulam artinya apa? Artinya kalau bahasa Indonesia, nak. Kalau orang Jawa, le. Kalau perempuan, duk. Ya. Nak, ya gulam, samillah. Ucapkanlah bismillah sebelum makan. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari makanan yang terdekat. Jadi Nabi SAW mendidik anak dalam masalah akhlak. Tidak dibiarkan. Tidak seperti sebagian orang tua di zaman kita ini. Allah masih kecil, orang apa-apa. Nah, si cilik iki masih kecil tidak apa-apa. Nanti kan kalau sudah besar tahu sendiri. Buktinya sampai besar sih ngombe nganggo tangan kiwe. Mana buktinya? Ya. Jadi yang namanya pendidikan harus sejak kecil. Makanya kita sebagai orang tua perlu mempelajari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mendidik anak kita. Banyak di antara orang tua membiarkan anaknya melakukan kesalahan, dibiarkan begitu saja. Bahkan malah kadang-kadang ada yang memotivasi anaknya untuk melakukan kesalahan. Contohnya apa? Contohnya, anak punya kebiasaan pipis sembarangan. Ketika anaknya, pak pengen pipis, ya itu di depan rumah kan ada tanduran, itu sekalian aja buat nyirami tanduran. Bukannya mendidik cara pipis yang benar, kok malah memotivasi anaknya untuk pipis sembarangan. Orang tua macam mana? Apa kata dunia kalau orang tua seperti ini? Hah? Masya Allah, sampai sekarang banyak orang tua yang seperti itu. Ya, apa enggak? Iya, benar kan? Ini saya berbicara tentang realita. Kita berbicara tentang realita yang salah. Ya. Jadi jangan kita biarkan anak kita seperti itu. Mau membiarkan aja enggak boleh. Apalagi memotivasi anak kita untuk punya kebiasaan seperti itu. Ya. Ini. Jadi jurus jitu yang pertama, mendidik anak perlu apa? Perlu ilmu. Ilmu tentang apa tadi? Akidah. Kemudian tentang ibadah. Kemudian tentang akhlak. Cukup? Belum cukup. Ilmu yang lainnya yang perlu dibutuhkan adalah ilmu bagaimana seni berinteraksi dengan anak. Seni bergaul dengan anak. Anak itu lahir masing-masing punya pembawaan. Ada yang lahir punya pembawaan pendiam, ada yang lahir punya pembawaan apa kebalikannya pendiam? Hah? Bawel. Ada yang lahir punya pembawaan apa lagi? Anaknya panjenengan apa pembawaannya? Apa enggak tahu? Jangan-jangan namanya lupa nanti anaknya. Saking akeh. Hah? Aktif. Ada yang pasif. Ada yang bukan hanya aktif, hiperaktif, ya. Ini semuanya perlu seni dalam bergaul dengan mereka. Tidak bisa kita bergaul dengan anak yang pendiam seperti kita bergaul dengan anak yang aktif. Berbeda caranya. Nah, disinilah orang tua perlu membaca buku-buku tentang pendidikan anak. Perlu membaca tentang psikologi anak. Terutama yang diambil dari sumber-sumber Islam, ya. Kita perlu membaca seperti itu. Masa kita seorang ibu lebih hafal bumbu masak daripada hafal cara mendidik anak, ya. Kalau masalah masakan, beli buku masak, beli buku resep-resep masakan berjilid-jilid, tapi masalah pendidikan anak tidak ada satupun buku. Di mana? Di rumahnya. Sama juga bapaknya, lebih hafal tentang pemain Manchester United dibandingkan metode mendidik anak menurut Rasul SAW. Nah, sehingga koleksinya ya cuma itu-itu saja, ya. Soccer dan seterusnya, majalahnya. Tidak pernah mana beli majalah pendidikan anak. Nah, bagaimana cara mendidik anak yang islami? Mana? Apakah kita memang betul-betul orang tua itu hanya karena kita lebih tua dari anak kita? Ataukah kita memang sudah mempersiapkan diri kita untuk benar-benar menjadi orang tua? Ini yang perlu kita cek di dalam diri kita masing-masing. Mari kita jujur. Ya. Yang namanya ngaji itu untuk memperbaiki diri. Kalau kita merasa kemarin itu belum benar, ayo kita perbaiki. Mumpung nasi belum jadi bubur. Kalau sudah nasi jadi bubur, kita jadikan bubur ayam sekaligus. Ya. Jadi belum ada kata terlambat untuk belajar. Ayo kita belajar lagi. Ya. Wah, sudah tua Ustaz. Tidak apa-apa. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buwayan sampai liang lahat. Ini jurus yang pertama adalah mendidik anak perlu apa? Perlu ilmu. Jurus yang kedua, mendidik anak perlu kesalehan orang tua. Perlu apa? Kesalehan orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya kalau jenengan pengen anaknya soleh, jenengan juga harus apa? Harus soleh. Ini jurus yang kedua. Saya yakin kalau kita ditanya, kira-kira punya anak pengen anak yang soleh apa enggak, mesti jawabannya soleh. Bahkan maaf, kalau misalnya kita pergi ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu tempatnya apa? Hah? Tempat penjahat kelas paus. Bukannya kelas kakap. Penjahat pembunuh berdarah dingin, koruptor kelas berat, dan seterusnya. Kalau kita tanya sama mereka, mas-mas, jenengan seperti ini, sebenarnya jenengan itu pengen anak jenengan menjadi pewaris tahta panjenengan? Atau panjenengan pengen anaknya soleh? Jawabannya apa kira-kira? Soleh. Semua orang, sampai yang paling becut, sampai yang paling preman, sampai yang paling jahat, kalau ditanya, jenengan punya cita-cita anaknya soleh apa enggak, mesti jawabannya soleh. Ini semuanya merupakan ijma', kesepakatan orang tua satu dunia. Ya. Enggak ada orang tua yang punya pendapat pengen anaknya jadi orang yang jahat, kecuali orang tua yang fitrahnya sudah rusak. Ya. Maling pengen anaknya jadi maling, koruptor pengen anaknya jadi koruptor. Ini orang tua fitrahnya sudah rusak, sudah keblinger. Ya. Ini kalau dalam pendapat ulama itu pendapat syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak perlu kita anggap. Ya. Jadi kalau secara umum orang tua itu berijma alias bersepakat, pengin anaknya jadi anak yang soleh. Tapi banyak di antara orang tua yang lupa atau pura-pura lupa bahwasanya modal utama untuk membuat anak soleh, modal utamanya salah satunya adalah orang tua harus soleh. Orang tuanya juga harus soleh. Kalau misalnya jenengan pengen anak jenengan rajin sholat, ya jenengan yang rajin apa? Sholat. Kalau Anda pengen anak Anda tutur katanya lembut, Anda juga harus tutur katanya lembut. Ini modal utama yang sering dilupakan oleh orang tua. Urgensinya di mana? Pentingnya orang tua harus soleh itu di mana? Karena anak begitu lahir mak ceprot, dia bisa membuka apanya? Matanya. Yang pertama kali akan dilihat siapa? Siapanya? Hah? Orang tuanya, bapaknya sama ibunya. Ketika dia membuka matanya melihat dunia, yang pertama kali dia lihat bapaknya. Bapaknya lagi enak medang. Medang apa? Medang ciu. Ibunya lagi asyik main BBM. Kemudian setelah selesai BBM, nonton apa? Nonton sinetron. Itu yang dia lihat oleh mata seorang anak yang masih suci. Kira-kira yang akan terekam di dalam otaknya apa? Nah, wedang susu apa wedang ciu? Ya, itulah. Karena apa? Karena yang pertama kali dilihat sama si anak adalah lingkungan terdekat dia. Dan jangan pernah lupa bahwasannya buah kalau jatuh itu tidak akan jauh-jauh dari apa? Dari pohonnya. Kecuali kalau dibawa angin lesus, itu lain masalah. Tapi kebanyakan, ya, kebanyakan yang namanya buah mesti jatuh dekat dari apanya? Pohonnya. Jadi kalau misalnya panjenengan punya anak nakal, lebih baik apa? Lebih baik berkaca. Oh, mungkin saya dulu seperti ini. Bukan mungkin, pasti. Oh iya, kecuali ada beberapa kondisi, ya. Ada beberapa kondisi yang mungkin berbeda. Kadang-kadang ada orang tua kiai, anaknya apa? Anaknya preman. Itu ada enggak? Ada. Walaupun tidak. Tidak banyak apa banyak? Anaknya ustaz tuh nakal-nakal banget, ini gimana ini? Begitu pula sebaliknya. Ada anaknya penjahat yang baik. Tapi itu kan bisa dihitung dengan jari. Tapi secara umum kan lebih banyak. Kalau orang tuanya baik, anaknya biasanya baik. Kalau orang tuanya buruk, biasanya anaknya juga apa? Buruk. Kenapa? Karena anaknya punya sifat dasar suka meniru. Suka apa? Meniru. Makanya ketika lagi innya lagu Tak Gendong Kemana-mana, lagunya siapa? Masa lupa? Lagunya siapa? Lagunya Mbah Surip. Coba Anak kecil segini nih, umur berapa tahun nih? 4 tahun. Anak kadang-kadang ketika lagi tren-trennya lagu tersebut, saya lagi nyapu di depan rumah, anak-anak kecil SD, bahkan TK, sudah hafal. Lagu apa? Tak gendong kemana-mana. Sampai saya juga sedikit-sedikit hafal. Karena apa? Setiap hari nyapu, selalu anak. Tapi sekarang udah lupa loh. Hampir setiap hari nyapu pekarangan itu ada anak yang nyanyi lagu tersebut. Coba saya tanya, apakah orang tuanya itu sedemikian rajinnya punya papan tulis di rumah, kemudian menulis lirik lagunya Mbah Surip, kemudian diajarkan, ayo le, sini ngaji. Nah, ngaji lagunya apa? Mbah Surip. Apa kayak gitu? Enggak kan? Masa ada orang tua kayak gitu? Bangetan kalau ada orang tua seperti itu. Ya. Terus dari mana dia? Dari mana? Sama ini. Mata sama apa? Telinga. Lawang bapaknya sama ibunya setiap hari yang disetel Mbah Surip. Ya wajar kalau misalnya anaknya apalah Pak? Lagunya Mbah Surip. Karena apa? Karena anak itu suka meniru. Dan dia belum bisa membedakan mana yang pantas ditiru, mana yang tidak pantas. Mana yang baik ditiru, mana yang tidak. Makanya kita sebagai orang tua harus memperhatikan betul kesolehan diri kita. Ya. Kalau misalnya kita ingin anak kita soleh, maka jadilah orang yang soleh. Mulai dari masalah sholat seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin anak-anak kita rajin sholat, kita pun harus rajin sholat. Kita tidak cukup hanya memerintahkan, ayo le ke masjid. Sedangkan orang tuanya enak-enak nonton TV. Atau bapaknya enak-enak apa? Main burung apa? Main burung perkutut. Ya, di depan rumahnya, ayo le ke masjid. Orang tuanya sambil apa? Ya gimana, anaknya juga punya. Wah, masa bapak nyuruh sholat, bapaknya sendiri enggak sholat, gimana? Ya. Orang tua, anak-anak yang sekarang yang lebih kritis-kritis, mereka akan mengatakan, wah, bapak ini jarkoni. Apa? Ngajar, enggak mau ngelakoni. Ya. Itu malah masalah sholat. Masalah ngaji juga sama seperti itu. Kalau misalnya kita ingin anak kita rajin ngaji, kita ingin anak kita rajin ngaji, kita pun juga harus rajin ngaji. Ya. Contohkan sama anak-anak kita, bahwasanya kita juga rajin ngaji. Orang tua anak kita ngaji, kita juga ngaji. Masa kita nyuruh anak kita baca Al-Quran, kita sendiri sibuk baca Koran. Ya. Banyak di antara kita kuat untuk membaca Koran sekian jam, begitu ngaji baru dapat satu halaman wis. Oh, apa? Ngantuk. Ya. Gimana kalau misalnya Anda pengen anak Anda rajin baca Quran, sedangkan Anda tidak rajin baca Quran? Ini jauh panggang dari apinya. Tidak cukup hanya itu, kita perlu menyiapkan miliu dalam rumah. Sebagai rumah yang Qurani. Yang di dalamnya didengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan kalaupun nyetelah apa? Al-Quran. Maaf saja, banyak di antara orang tua yang ingin anaknya rajin baca Al-Quran, tapi koleksi VCD-nya tidak ada satupun yang isinya adalah Al-Quran. Isinya apa? Tadi itu Mbah Surip. Nah, kalau tidak Mbah Surip apa? Cucak Rowo. Kalau tidak Cucak Rowo? Iwak Peyek. Nah. Terus apa lagi? Nah, kalau tidak Iwak Peyek, Campur Sari. Itu saja koleksinya. Duh, jenengan tuh aneh. Jenengan pengen anak jenengan rajin baca Quran. Yang disetelkan setiap hari adalah lagu-lagu seperti ini. Mana mungkin? Mustahil. Ya. Mustahil akan jadi. Ya. Maka ini perlu. Ya. Masalah sholat. Kemudian masalah kejujuran. Perilaku kejujuran. Anda ingin anak Anda rajin. Atau jujur dalam bertutur kata. Anda juga harus jujur bertutur kata. Banyak di antara orang tua malah memerintahkan anaknya untuk tidak jujur. Contoh. Kalau misalnya orang tuanya sedang capek baru pulang kantor, pengen tidur, dia pesan sama anaknya, Le, nanti kalau misalnya ada tamu bilang ya, bapak enggak ada. Benar enggak? Iya enggak? Masih ada yang seperti itu enggak? Masih? Masih enggak? Oh. Alhamdulillah kalau di sini enggak ada. Nah. Masih ada orang yang seperti itu kan? Masih ada. Jadi dia itu ingin anaknya jujur, tapi dilatih untuk tidak jujur. ya, termasuk ketika kita anak kita setiap hari minta duit sangu, minta duit jajan. Kita katakan, enggak ada le duit hari ini, bapak enggak punya duit hari ini. Bapak pengen beli bakso, enggak ada duit hari ini. Enggak percaya nih, enggak ada nih. Nah, berapa saat kemudian anaknya masih di situ, masih bingung mikir pengen beli bakso. Tahu-tahu ada tukang kredit. Mau nagih apa? Kredit. Pak, kreditnya pak? Oh iya sebentar, dikeluarkan dompetnya. Duitnya ternyata banyak. Tadi bilang apa? Tadi bilang enggak ada duit, sekarang duitnya ada. Duit dari mana itu? Apakah dia punya SIM salabim sehingga duitnya bisa datang begitu saja? Ini namanya bohong. Ya. Bohong tapi diajarkan kepada anak. Kalau misalnya Anda pengin anak Anda jujur, ya. Latihlah anak Anda jujur. Loh, terus gimana Ustaz? Apakah kita kasih dia duit setiap kali dia minta? Bukan seperti itu maksud saya. Maksud saya adalah kita perlu menjelaskan kepada anak duduk permasalahannya. Le, bapak ini punya duit. Tapi kalau misalnya duit ini saya kasihkan ke kamu, nanti sebentar lagi ada tukang kredit. Minta kredit, kalau enggak rumah kita diambil, le. Bilang terus terang sama anak kita. Wah, enggak paham Ustaz. Ya harus dipahamkan. Nah, harus. Mungkin anak kita akan nangis, enggak apa-apa. Itu proses. Ya. Itulah yang namanya proses pendidikan, butuh waktu. Ya. Butuh waktu untuk mendidik anak kita. Dan masih banyak yang lainnya, ya. Masih banyak yang lainnya yang menggambarkan urgensi tentang kesolehan orang tua agar anak kita menjadi apa? Soleh. Ini jurus yang keberapa? Yang kedua. Jurus yang ketiga. Mendidik anak perlu keikhlasan. Mendidik anak perlu keikhlasan. Ikhlas adalah merupakan ruh dari setiap amalan. Amalan yang tidak ada ikhlasnya itu seperti tubuh yang tidak ada nyawanya, yang tidak ada gunanya. Termasuk amalan yang perlu keikhlasan adalah amalan mendidik anak. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita mendidik anak, mari kita canangkan niat dalam-dalam di hati kita bahwasanya tujuan kita untuk mendidik anak adalah semata-mata untuk mengejar ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk sering diingatkan. Kenapa? Karena kenyataannya ada di antara orang tua yang perhatian sekali dengan pendidikan anaknya. Tapi mohon maaf, ternyata dia tidak ikhlas. Dia mendidik anaknya supaya baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjadi buah bibir. Di mana? Di sekolahan. Supaya menjadi buah bibir di lingkungannya. Supaya dikatakan, oh anaknya Pak Fulan sama Bu Fulan itu luar biasa menurutnya. Luar biasa taatnya. Ini orang mendidik bukan karena ikhlas. Tapi karena mengejar pujian orang lain. Ya, maka ini kita harus perhatikan niat ini. Orang yang ikhlas, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam mendidik anaknya. Apa Ustaz kekuatannya? Satu, orang ikhlas aktivitasnya akan terasa ringan. Orang ikhlas aktivitasnya akan terasa ringan. Mengurus anak capek enggak? Capek. Masa? Jenengan kan enggak ganti popok. Ganti popok enggak? Hah? Enggak. Enggak apa? Iya. Iya apa enggak? Hah? Ya ada yang ganti, ada yang